Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Pada kesempatan terakhir kita sudah sampai di hadis yang ke-11. Yani apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang muhajahnya antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Di mana syahid dari hadis tersebut terkait dengan bab perkataan Nabi Adam kepada Musa, talumuni ala amrin qaddarahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sana. Apakah engkau mencela aku dalam suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkannya atas diriku sebelum, jadi aku diciptakan ya 40 tahun sebelumnya. Karena suatu perkara yang telah Allah takdirkan atas diri seorang, maka tidak mungkin orang tersebut akan terluput darinya, pasti akan melewatinya. Maka kata Nabi, fahajja Adam Musa, maka Adam alaihissalam mengalahkan hujjah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kita masuk hadis yang ke-12 pada bab ini. Al-Imam Abu Dawud As-Sistani rahimahullahu taala membawakan sanadnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna Musa qala, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam berkata, ya Rabbi, arina Adam alladhi akhrajana wa nafsahu minal jannah. Wahai Rabbku, tampakkanlah atau tunjukkanlah kepada kami Adam yang telah mengeluarkan kami dan dirinya dari Al-Jannah. Terkait dengan Al-Jannah, apa yang ditegaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka, Al-Jannah yang ditempati oleh Adam alaihissalam beserta istrinya sebelum diturunkan ke bumi ini adalah Al-Jannatul Ma'wa. Ini jannah, tempat kembalinya ya orang-orang yang beriman dan menjadi tempat kekal abadi bagi mereka yang penuh dengan berbagai kenikmatan, di mana nikmat paling agungnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana pendapat kaum Mu'tazilah ya, yang menyatakan bahwa jannah itu adalah kebun dari kebun-kebun yang Allah ciptakan. Dengan alasan, karena kalau itu jannah, tidak mungkin di sana ada larangan. Ya, sementara Nabi Adam dan istrinya dilarang untuk mendekati sebuah pohon yang ada di sana. Dan ini ya adalah yakni pemikiran yang berdasarkan akal semata yang ada pada mereka, yakni kaum Mu'tazilah. Fa'arahu Allahu Adam, maka Allah Subhanahu wa taala pun menampakkan Nabi Adam kepadanya, kepada Nabi Musa. Faqala, kemudian Nabi Musa berkata, anta abuna Adam, apakah engkau ayah kami Adam? Faqala lahu Adamu, na'am. Maka Nabi Adam pun menjawab, iya. Kemudian, qala, kata Nabi Musa, anta alladhi nafakhallahu fika min ruhih, wa'allamaka al-asma'a kullaha, wa'amara al-malaikata, fasajadu laka. Engkaukah manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh, ya, di antara ruh-ruh ciptaannya kepadamu, dan dia Allah telah mengajarimu, ya, seluruh nama-nama, dan dia Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para malaikat untuk sujud sehingga mereka pun sujud kepadamu. Faqala, maka dijawab oleh Nabi Adam, na'am. Qala, kata Nabi Musa alaihi salam, fama hamalaka ala an akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Perkara apa yang membawamu hingga mengeluarkan kami dan dirimu dari jannah? Qala lahu Adam. Maka Nabiullah Adam alaihi salam berkata, yakni berbalik tanya kepada Nabi Musa, "Wa man anta?" Dan siapa kamu? Qala, maka dijawab, "Ana Musa." Aku adalah Musa. Qala, kata Nabi Adam selanjutnya, "Anta nabiyyu Bani Israila." Alladhi kallamaka Allahu min wara'il hijab lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqihi. Engkau Nabi Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepadamu dari balik hijab, jadi pembicaraan yang langsung, lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqihi, ya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan antara engkau dengan Allah seorang utusan dari kalangan makhluknya. Artinya pembicaraan yang langsung antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Dan ini termasuk di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa. Ya, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Oleh karena beliau dijuluki sebagai Kalimur Rahman. Dan kita juga mengetahui bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam termasuk diantara yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara langsung, yakni pada Lailatul Mi'raj, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi pada malam tersebut, perintah salat 5 waktu. Yang ini langsung tanpa perantara malaikat. Dan pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, tergabung keutamaan yang ada pada Nabi Ibrahim, yakni sebagai Khalilullah, dan keutamaan yang ada pada Nabi Musa sebagai Kalimullah atau Kalimur Rahman. Sehingga pantaslah kalau beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, merupakan makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Nabi Musa, na'am. Qala, kata Nabi Adam, afama wajadta anna dhalika kana fi kitabillah qabla an ukhlaq? Apakah engkau tidak mendapati bahwa yang demikian itu dalam kitabullah, yakni Allahul Mahfuz, telah tertulis bahasanya hal tersebut akan terjadi, qabla an ukhlaq, di mana itu sudah tertulis sebelum aku diciptakan. Qala, kata Nabi Musa, na'am. Iya, Qala, kata Nabi Adam, fima talumuni fi syai'in sabaqa minallahi ta'ala fihi al-qada'u qabli. Lantas, kenapa engkau mencela aku pada sebuah perkara yang dari Allah subhanahu wa ta'ala telah datang ketetapan itu sebelum aku tercipta? Jadi yang menjadi syahid dalam pembahasan kita bab al-qadar. Ya, bahwa sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan di dalam Allahul Mahfud, maka pasti akan terjadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan kepada para sahabatnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Umar di sini, kata Nabi, fahajja Adamu Musa alaihi wasallam, maka Adam ya alaihi salam mengalahkan yakni Musa dalam argumennya tersebut. Adam mengalahkan Musa dalam argumennya tersebut. Jadi hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumullah. Kemudian terkait dengan dua hadis ini berkaitan dengan permasalahan takdir, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz dalam kitab beliau Syarah Tahawiyah, taujih terkait dengan hadis ini, bahasanya Adam alaihissalam di sini berhujjah dengan takdir atas sebuah musibah. Bahasanya boleh ya seorang ya berhujjah dengan takdir, qadar Allah ya ini terjadi ya, jika itu berkaitan dengan musibah yang tidak mungkin seorang akan bisa menghindar dari sebuah musibah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Oleh karenanya di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya hadis al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minul da'if, di mana pada hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing untuk kita bersemangat, ya ihris ala ma yang fauk wastain billah wa la ta'dzan, semangatlah dalam menempuh perkara yang bermanfaat baik dalam urusan diniyah maupun dunyawiyah, dan senantiasa mohon pertolongan kepada Allah, tawakal kepadanya, dan jangan malas. Kemudian fa in asabaka syai, jika menimpamu suatu perkara ya, yakni setelah kamu menempuh ini semua ya, telah bertawakal kepada Allah, meninggalkan sifat malas, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, kata Nabi, fala takul ya, jangan sekali-kali engkau mengatakan lau anni fa'altu kada kana kada wa kada, seandainya aku melakukan yang ini mesti hasilnya demikian dan demikian. Jangan ya, walakin ya kan, tapi ya, kul, katakan, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Tapi katakan qaddarallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki ya Allah akan melakukannya. Baik. Kemudian Nabi menyatakan fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan, karena sungguhnya ungkapan seandainya, kalaulah dan yang semisalnya itu akan membuka amalan syaitan, termasuk di dalamnya su'udzon kepada Allah, menganggap Allah zalim, dan termasuk di dalamnya kesedihan, putus asa. Ya, itu amalan-amalan syaitan. Baik. Jadi, boleh seorang mengatakan qadarullah ya, dalam perkara yang kaitannya dengan musibah. Sudah menempuh usaha ya, berbagai cara yang syar'i telah diupayakan, demikian juga yang dibolehkan di dalam syariat diupayakan, namun terjadi apa yang terjadi, kemudian dia mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kemudian pendapat yang kedua, taujih dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Pada di sini Adam berhujjah ya dengan takdir atas ya sebuah dosa yang telah terjadi dan telah taubat darinya. Ya, telah taubat darinya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada kita ya tentang perkara tersebut, yakni terjadinya pelanggaran oleh Nabi Adam dan istrinya. Demikian pula ya Allah memberitakan tentang taubat keduanya. Oleh karena itu, ya, ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim, boleh bagi seorang ya yang telah taubat dari sebuah dosa ketika datang celaan atas dirinya ya, dikarenakan dosa yang dia telah taubat tersebut, untuk dia berhujjah dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan yang demikian ya pada diriku, aku terjatuh dalam dosa itu dan aku sudah taubat. Dan itu perkara yang tidak mungkin aku bisa lepas darinya karena itu telah ditakdirkan. Ya, dan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa kita mengetahui suatu perkara ya ditakdirkan pada diri kita baru setelah terjadinya. Adapun yang sebelumnya kita tidak tahu. Oleh karenanya, kalau ada sebagian orang yang beralasan dengan takdir untuk membatalkan syariat, maksudnya ya seorang berbuat dosa kemudian beralasan dengan takdir dalam keadaan dia terus dalam dosa tersebut, ya, ini perkara batil. Karena dia berhujah dengan takdir untuk menolak syariat. Kenapa ya, seseorang kok tidak berhujah dengan takdir dalam amalan ketaatan, kok justru dalam perbuatan dosa? Padahal baik amalan ketaatan ataupun perbuatan dosa, kita tidak mengetahui ya perkara itu terjadi pada diri kita kecuali setelah terjadinya. Ya, sehingga semestinya seorang ketika dia ya diberikan taufik untuk bisa beramal dengan ketaatan, dia mengatakan qadarullah, Allah menakdirkan untuk saya bisa berbuat kebaikan. Ya, bukan sebaliknya. Justru dia beralasan dengan takdir untuk membela diri dengan kemaksiatan yang masih terus dia geluti. Baik. Ini hadis yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.